الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اما بعد اخواني بدين اعزكم الله ini pertemuan terakhir dari pembahasan kita mudzakkar fil jarh wa ta'dil lil mubtadi'in dan kita akan masuk nantinya di pertemuan berikutnya tadribut talaba ala tadwinil malakah dan mudzakkara ila al hadis lil mubtadi'in untuk mengenali illa hadis yang nampaknya sahih atau hasan padahal sebenarnya adalah lemah. Kita melanjutkan pelajaran kita at-tambih ar-rabi' at-tambih ala mizan al-i'tidal lil hafiz adz-dzahabi rahimahullahu taala. Baik, kata beliau di sini penulis, qad yaqa'u lil hafiz adz-dzahabi awham fi ba'd at-tarajim. Terkadang qad biasa qad lit taqlil. Barakallahu bikum yang untuk belajar nahwu, qad lit taqlil terkadang qad. Jarang seperti ungkapan qad yasduqul kadzub. Qad terkadang para pendusta itu jujur. Kadang pendusta itu jujur. Ya kalau memang seringnya berdusta ya berdusta. Qad yaqa'u lil hawat adz-dzahabi awham. Terkadang ini jarang sekali tapi kekeliruan dari al-Imam adz-dzahabi. Ya memang karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Keliru. Di ba'di tarajim di sebagian biografi rawi. Fayajma'u baina tarjamataini wa yaj'aluhuma wahidah. Dia mengumpulkan dua biografi dan menjadikannya satu. Misal dari contohnya qala bi al-mizan Ibrahim ibnu Uqbah an Kabsyah bintu Ka'b wa an Muhammad bin Zaid la yu'raf qala Abu Hatim majhul. Barakallahu bikum. Ini dua orang kemudian dijadikan satu oleh beliau. Barakallahu bikum. Fata'aqabahu al-Hafidh Ibnu Hajar fil lisan, maka al-Hafidh memberi komentar di kitabnya Lisanul Mizan. Barakallahu qad khallatal muallif rahimahullah huna tarjamataini faja'alahuma wahida. Di sini muallif telah menggabungkan dua biografi dan menjadikannya satu. Tsumma awrada ma yadullu ala ma dzakarahu. Kemudian al-Hafidh Ibnu Hajar membeberkan di sisi mana kesalahan al-Imam adz-Dzahabi rahimahullah. Itu tapi jarang terjadi. Barakallahu fikum. At-tambih al-khamis, peringatan yang kelima. Waqad yaqa'u minhu al-wahm fa yufarriqu baina riwayayni aw akthar wa huma wahid. Ini lawan dari yang tadi. Waqad yaqa'u terkadang juga beliau keliru. Beliau membedakan dua orang atau tiga padahal cuma satu. Tayy barakallahu bikum. Misalu dzalika al-Walid bin Musa ad-Dimashqi wal Walid bin Walid ad-Dimashqi wal Walid bin Walid ibnu Zaid al-Qaisi ad-Dimashqi Abi al-Abbas. Al-Walid bin Musa ad-Dimashqi dengan al-Walid bin Walid ad-Dimashqi dan al-Walid bin Walid ibnu Zaid al-Qaisi ad-Dimashqi Abi al-Abbas. Farraqa bainahum al-Hafidh adz-Dzahabi. Dibeda-bedakan oleh Imam Adz-Dzahabi orang ini wa taqahu bin Hajar bi anna thalathatuhum wahid wa huwa sahih. Sebenarnya tiga ini, tiga nama ini untuk satu orang Al-Walid bin Musa, itu juga Al-Walid bin Walid Dimashqi, itu juga Al-Walid bin Zaid, Al-Walid bin Walid ibn Zaid Al-Qaisi Ad-Dimashqi, Ad-Dimashqi. Tiga orang dijadikan oleh Al-Hafidh, padahal sebenarnya cuma satu orang. Demikian dikomentari oleh Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala. Tidak ada satu kitab pun barakallahu fikum yang terbebas dari kekurangan kecuali kitabullah barakallahu fikum. Fala budda lil bahir bi hadzal kitab, maka wajib atau semestinya bagi para bahir, para bahirin, para pencari, para pengkaji hadis terhadap kitab ini, ayyudaqqiqan nazar, untuk lebih cermat lagi, untuk lebih teliti. Ayyudaqqiqan nazar, lebih rinci dia mendalami. Wala yatasarra'u bil hukm, dan jangan terlalu cepat untuk mengambil keputusan, jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Wa ya'budu bahthahu fihi bi bahthihi fi kitabil lisan. Wa ya'budu bahthahu, dan hendaknya dia memperkuat. Dari abud, abud ini lengan. Barakallahu fiik. Ay ya'budu, dia perkuat pembahasan dia di mizanul i'tidal ini. Bi bahthihi fi kitabil lisan. Dia memperkuatnya dengan membuka juga kitab Lisanul Mizan lil Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Wa idza syakka fi qawli min fi qawli min al aqwal wajib alaihi tatsabbuta min sihhatihi bi ruju' ila al masdar alladhi naqala anhu Dzahabi. Wa idza syakka fi qawli fi qawli min al aqwal, kalau dia pun ragu. Sudah buka Mizanul I'tidal dan juga buka Lisanul Mizan, masih ragu dia tentang satu ucapan dari ucapan-ucapan para ulama tentang seorang rawi, wajib alaihi tatsabbuta min sihhatihi birruju' ila al-masdar, wajib dia untuk kembali tatsabbut, mengoreksi ulang kesahihannya dengan cara rujuk ke masdar. Barakallahu fikum. Alladzi naqala minhu Adz-Dzahabi, yang dinukil daripadanya Al-Imam Adz-Dzahabi. Wa aktsaru masadirihi matbu'ah walillahil hamdu wal minnah, dan kebanyakan masdar-masdar penukilan yang dinukil oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya sekarang sudah dicetak matbu'ah walillahil hamd. Apalagi di zaman sekarang ini dengan teknologi luar biasa melalui komputer sangat cepat barakallahu fikum orang untuk mencari, barakallahu fikum, dan mendapatkan biinillahi tabarak wa ta'ala. Dan kemampuan dalam teknologi ini kalau memang dipakai untuk kebaikan, maka masya Allah, tabarakallah. Ditambah dengan pengetahuan dan ilmu yang Allah berikan dari ilmu agama ini, ilmu sanad ini, dan juga dengan ilmu teknologi yang Allah berikan, maka terkumpullah dua kebaikan biiznillahi tabarak wa ta'ala. Nah, sekarang dengan adanya komputer ini barakallahu fikum, dengan adanya internet juga kita bisa mendapati banyak kitab-kitab yang hatta tidak ada di pasaran di wilayah kita, tapi bisa kita dapatkan melalui barakallahu fikum maktabah-maktabah yang sudah dikumpulkan dan di satukan dan bisa dibuka, dicari lewat internet. Walillahilhamd. Waqad tasartu fil kalami ala hadhihi almu'allafat ats-tsalatsah, dan aku mencukupkan diri membicarakan kitab-kitab yang menjadi rujukan para bahithin, rujukan utama barakallahu fikum, rujukan tercepat orang-orang yang membahas mencari kesahihan satu hadis atau lemahnya satu hadis. Dengan kitab ini cukup barakallahu fikum untuk para pemula. Wa qattasartu bil kalami ala hadhihi al mu'allafat tsalatsah, tahdhib at tahdhib, taqrib at tahdhib, dengan mizanul i'tidal. barakallahu fikum, li ahamiyatiha wa syuhratiha, karena pentingnya dan masyhurnya, wa lian hal aktsar tadawulan baina thullabil ilm, dan karena tiga kitab ini, Tahdhibut Tahdhib dengan Taqribut Tahdhib, demikian juga Mizan I'tidal, karena ini sangat penting, li ahamiyatiha wa syuhratiha, dan terkenalnya tiga kitab ini, oleh hal aktsar tadawulan baina thullabil ilm, dan ini kitab paling banyak dipegang dan dimiliki oleh para penuntut ilmu, paling banyak. Barakallahu fikum, kalau seorang bahis dia akan memiliki tiga buku ini. Barakallahu fikum. Wala Allah yassira fi ma ba'd an nadha kitaban natakallam fihi ala baqi al-asnaf min kutubil jarh wa at-ta'dil bi shay'in min at-tafsil. Semoga Allah SWT memudahkan kita untuk kita meletakkan satu kitab atau menulis satu kitab, kita akan berbicara padanya atas bagian dari asnaf, yakni tingkatan-tingkatan min kutubil jahri wa ta'dil bi syai'in min at-tafsil. Barakallahu bikum. Yakni berbagai macam kitab jarh wa ta'dil dengan lebih rinci lagi insyaallah taala. Ini barakallahu bikum yang bisa kita sampaikan. Wa hadha wallahu a'lam bis-shawab wa huwal hadi ila sawa'is sabili bimannihi wa karamihi wa tawfiqihi walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu bikum. Insyaallah kita akan masuk nanti berikutnya di tadribut talaba ala takwinil malakah. Saya mudzakkir ala ila al-hadithi lil mubtadi'in. Barakallahu. Kita jumpa sampai sini. Subhanallah, bihamdika, syukran la ilaha illa anta, astaghfiruka.